إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد masih di ayat yang ke-143 Allah Ta'ala berfirman A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakunar rasulu 'alaikum syahida وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ Dan demikianlah kami jadikan kalian wahai umat Islam sebagai umat yang wasat, ya, umat yang mulia, yang adil, yang terpilih, agar kalian menjadi saksi-saksi untuk manusia dan rasul yang akan menjadi saksi atas kalian. Dan tidaklah kami jadikan kiblat yang engkau dahulu menghadap kepadanya. Artinya tidaklah kami pindahkan kiblat tersebut kecuali agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dari siapa yang tidak mau mengikuti Rasul, yang kembali ke, ya, yang mundur ke belakang. Dan sesungguhnya pemalingan kiblat itu berat kecuali atas orang-orang yang Allah berikan hidayah. Dan Allah pun tidak akan menyia-nyiakan amalan kalian, keimanan kalian. Sesungguhnya Allah sangat lembut dan sayang kepada manusia. Kita ambil faedah daripada ayat ini. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, min fawaidil ayah, di antara faedah ayat ini, fadilatu hadhil ummah حيث هداها الله إلى استقبال بيته الذي هو أول بيت وضع للناس. Ayat ini menunjukkan keutamaan umat Islam. Ya, di mana Allah memberikan hidayah umat Islam untuk menghadap kiblat yang merupakan rumah yang pertama atau rumah ibadah yang pertama dibangun di muka bumi ini. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa rumah ibadah yang pertama kali dibangun di dunia ini adalah Masjidil Haram. Kemudian setelahnya apa? Masjidil Aqsa. Lalu Rasulullah ditanya, berapa jarak pembangunan antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa? Kata Rasulullah ada 40 tahun. Ya. Dan Masjidil Haram, sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa yang membangunnya adalah malaikat. Sedangkan Masjidil Aqsa yang membangunnya Nabi Adam. Adapun klaim atau sebagian orang mengatakan bahwa Masjidil Aqsa itu yang membangunnya Nabi Sulaiman, maka ini ya tidak ada dalilnya sama sekali. Ya, kenapa? Karena jarak antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Sulaiman saja sudah ribuan tahun. Iya. Faedah yang kedua, wa min fawaidil ayah, fadlu hadhil umma ala jami'il umam. Keistimewaan umat Islam dibandingkan dengan seluruh umat. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kalian hai umat Islam umat yang wasat. Apa itu wasat? Sudah kita kemarin sebutkan wasat itu artinya adil dan terpilih. Ya. Umat Islam ini umat yang adil, umat yang terpilih, umat yang tengah-tengah antara Yahudi dan Nasrani. Namun tentunya ini secara umum ya. Adapun secara individunya banyak umat Islam yang tidak adil. Banyak umat Islam yang mereka berbuat maksiat, mereka berpaling dari ya, syariat Allah dan yang lainnya. Wa minha faedah yang ketiga, adalatu hadhil ummah. Ayat ini menunjukkan keadilan umat Islam. Karena Allah mengatakan litakunu syuhada'a 'alan nas. Ya, agar kalian hai umat Islam menjadi saksi atas manusia. Allah menyebutkan bahwa umat Islam ini kelak di hari kiamat akan menjadi saksi. Sedangkan syarat saksi itu harus apa? Adil dalam Islam. Kapan disebut adil? Adil itu disebut adil kalau dia Islam, balig, berakal, kemudian tidak fasik dan tidak melakukan adab-adab yang tidak sesuai dengan Islam. Itu namanya adil. Ya. Faedah yang keempat, anna hadhil ummah tashhadu al-umam yawmal qiyamah. Bahwa umat Islam akan bersaksi pada hari kiamat atas umat-umat yang lainnya. Sebagaimana sudah kita pernah bahas ya, bahwa para rasul nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kalian sudah menyampaikan risalah? Kata para rasul, iya. Kemudian Allah berfirman, siapa saksi-saksi kalian? Maka para rasul mengatakan, saksi kami adalah umat Muhammad. Maka umat Nabi Muhammad pun bersaksi bahwa para rasul itu sudah menyampaikan apa? Risalah. Ya. Faedah yang kelima, anna nabiyyana sallallahu alaihi wasallam yakunu syahidan alaina yaumal qiyamah. Syahidan alaina bil adalah. Wa qila syahidan alaina bi annahu ballaghal balaghal mubin. Bahwa nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menjadi saksi atas kita. Jadi kalau umat Islam itu saksi atas para rasul. Dan yang akan menjadi saksi atas umat Nabi Muhammad siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saksi sebagai apa? Sebagian ulama mengatakan artinya saksi atas keadilan umat Islam. Sebagian mengatakan maksudnya saksi bahwasanya Rasulullah sudah menyampaikan risalah seluruhnya. Ya, sebagaimana ketika di Fathu Makkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah ya, di Padang Arafah itu. Kata Rasulullah, ala hal balag, bukankah aku sudah menyampaikan seluruhnya? Maka para sahabat berkata, na'am, benar ya Rasulullah. Kata Rasulullah, Allahumma syhad, ya Allah saksikan. Ala hal balag, bukankah aku sudah sampaikan? Mereka berkata lagi, benar. Kata Rasulullah, Allahumma syhad, ya Allah saksikan. Rasulullah berkata lagi, ala hal balag, bukankah aku sudah sampaikan? Maka ya, para sahabat berkata, benar ya Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, Allahumma syhad, ya Allah saksikan. Ya. Faedah berikutnya, faedah yang keenam. Isbatu risalatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penetapan akan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Allah mengatakan wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida, dan rasul yang menjadi saksi atas kalian. Ya. Di situ Allah menyatakan bahwa beliau adalah rasul. Dan rasul itu lebih tinggi daripada apa? Nabi. Setiap rasul pasti apa? Nabi, tapi tidak setiap nabi apa? Rasul. Ya. Di mana rasul membawa syariat, sedangkan nabi meneruskan syariat rasul sebelumnya. Faedah yang ketujuh, wa minha annahu la rasula ba'dah, bahwa tidak ada rasul lagi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Allah mengatakan wa yakunar rasulu alaikum syahida, dan rasullah yang akan menjadi saksi atas kamu. Ya, ketika Allah menyatakan bahwa umat yang akan menjadi saksi para rasul atau umat siapa? Umat Nabi Muhammad. Dan yang akan menjadi saksi atas umat Nabi Muhammad siapa? Rasulullah sendiri. Maka ini sebagai isyarat bahwa tidak akan ada lagi rasul setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka semua yang mengaku-ngaku rasul ataupun nabi itu semua adalah batil. Bahkan para ulama seluruhnya sepakat bahwa orang yang mengaku dirinya nabi atau rasul murtad dari agama Islam. Ya. Faminha, faedah yang selanjutnya, anna Allah subhanahu wa ta'ala qad yamtahinul ibada bil ahkami syar'iyah ijaban au tahriman au naskhan, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala terkadang menguji hamba-hambanya dengan hukum-hukum syariat. Terkadang menguji hamba-hambanya dengan apa? Hukum-hukum syariat. Terkadang sifatnya perintah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Terkadang sifatnya haram, baik yang makruh maupun yang haram, ya, larangan. Dan terkadang sifatnya nasakh. Nasakh itu artinya dihapus. Ya. Karena Allah Ta'ala berfirman, وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ. Dan kami tidaklah menjadikan kiblat yang engkau dahulu menghadap kepadanya, kecuali agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang mundur ke belakang. Ya, berarti semua ini ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pemalingan kiblat yang dari tadinya ke Ka'bah, kemudian ke Baitul Maqdis, dari Baitul Maqdis kembali lagi ke Ka'bah. Ini ujian. Demikian pula semua syariat-syariat yang Allah syariatkan. Salat, zakat, puasa, haji, semua perintah-perintah. Demikian pula semua larangan-larangan yang Allah larang dari ya sesuatu yang sifatnya haram. Itu ujian semuanya, ya akhwat Islam azani Allah wa iyyakum. Kata beliau, falyan tabihil insan lihada, maka hendaklah seorang manusia menyadari ini. Fa innallaha qad yabtalihi bil mal bi an yu'tiyahu malan liyabluwahu ayakum biwajibihi amla. Karena Allah, kata beliau, terkadang menguji dengan harta. Ya. Agar Allah mengetahui apakah dia mau melaksanakan kewajiban harta tersebut atau tidak. Wa hadhi mihnah, dan ini jelas ujian, kata beliau. Li'anna ghaliba man ibtulya bil mal tagha min wajhin wa syahha min wajhin akhar. Karena orang yang diuji dengan harta misalnya, terkadang ia berlebih-lebihan. Ya, di dalam menggunakan harta dihambur-hamburkan, bukan di jalan Allah. Tapi juga terkadang dia pelit untuk diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jelas ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu banyak, Pak. Terkadang berupa perintah, terkadang berupa larangan, terkadang berupa musibah, terkadang berupa kesenangan dan yang lainnya. Faedah selanjutnya, wujubut tiba'i Rasul sallallahu alaihi wasallam, wajibnya mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wajibnya mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Allah mengatakan dalam ayat ini, "Lina'lama may yattabi'ur rasul." Agar kami mengetahui siapa yang mengikuti apa? Rasul. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin menguji kita untuk Allah ingin mengetahui bagaimana sih kekuatan kita dalam berpegang kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau enggak ada ujian itu ya kelihatannya sih teguh-teguh aja, Pak. Tapi ketika ada ujian baru kelihatan tuh siapa yang betul-betul berpegang kepada sunnah, siapa yang cuma mengklaim saja saya ya ikut sunnah, tapi pas diuji dikit langsung kolep. Kewajiban kita tentu berusaha. Siapapun yang mengatakan saya mau ngikut sunnah, pasti Allah uji dia. Ya, saya ingin meninggalkan riba, diuji sama Allah. Saya ingin meninggalkan maksiat yang dahulu saya lakukan, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu ada ujian. Kenapa? Karena Allah ingin tahu kejujuran dia di dalam klaimnya tersebut. Saya ingin ngikut Rasul, diuji sama Allah. Dalam sebuah hadis yang hasan, ada seorang laki-laki datang ke Rasulullah. Rasulullah, sungguh ya aku mencintai engkau. Kata Rasulullah, benar? Benar ya Rasulullah. Benar kamu mencintaiku? Iya betul ya Rasulullah. Kata Rasulullah, terkadang kefakiran itu lebih cepat menghinggapi orang yang mencintaiku melebihi air yang jatuh dari atas ke bawah. Artinya kamu siap gak diuji gitu loh. Kalau kamu mengatakan saya cinta Rasul, saya ngikut Rasul, kamu siap gak untuk mengikuti apa namanya perintah-perintah Rasul? Kadang Pak, orang yang berbisnis misalnya, dia pengen berbisnis yang betul-betul sesuai syariat, di zaman sekarang terkadang bingung gitu. Karena di sana sini mentoknya riba lagi, riba lagi, riba lagi. Sampai-sampai sebagian mereka ada yang mengatakan kalau zaman sekarang mah kalau pengen kaya enggak apa-apalah yang haram dikit. Ya. Padahal sebetulnya tidak juga, banyak juga diberikan oleh Allah. Ya, orang-orang yang diberikan oleh Allah kesenangan dengan harta yang halal insyaallah. Ikhwatlah Islam azani Allah wa iyyakum. Faedah selanjutnya. Isbatu ilmillah. Penetapan ilmu Allah. Bahwa ilmu Allah itu mencakup segala sesuatu. Allah mengatakan وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا, dan tidaklah kami jadikan kiblat yang engkau dahulu menghadap kepadanya kecuali agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang tidak mengikuti apa? Rasul. Coba Pak, pahami ayat ini. Ada orang yang memahaminya dengan pemahaman yang salah. Allah mengatakan tidaklah kami palingkan kiblat kecuali agar kami mengetahui. Berarti maknanya apa? Tidaklah kami palingkan kiblat kecuali agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang tidak mengikuti Rasul. Ada orang pemahamannya salah. Apa katanya? Oh, berarti sebelum diuji Allah belum tahu siapa yang ngikut, siapa yang enggak ngikut. Allah baru tahu pas setelah itu. Nah, ini pemahaman salah. Kita katakan Allah mah tahu. Iya. Allah sudah tahu dan Allah mah tahu. Tapi maksud daripada ayat ini agar kami mengetahui, artinya agar kami memilah antara orang yang ngikutin Rasul dan orang yang tidak ngikutin apa? Rasul. Karena dengan adanya ujian terpilah, Pak. Terlihat Sebagaimana Allah mengatakan Alif Lam Mim, ahasiban nas ayutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Alif Lam Mim, apakah manusia akan dibiarkan mengatakan kami beriman sementara ia tidak diuji? Walaqad fatanna alladziina min qablihim. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Wala ya'lamanna alladziina sabaru wala ya'sadaqu wala ya'lamanna alkadzibiin. Maka dengan ujian itu kami mengetahui siapa yang jujur, siapa yang dusta. Artinya dengan ujian itu terpilahlah antara orang yang jujur dengan orang yang dusta. Jadi hikmah ujian itu untuk apa? Menyaring. Tanpa ada ujian gak tersaring, Mbak. Kita menuntut ilmu. Pas menuntut ilmu kita dihadapkan pada perselisihan. Ustadz Anu bilang jangan ngaji kesini. Ustadz Anu bilang begini, puyeng. Diuji dengan perselisihan. Nah, dengan perselisihan itu akan terpilahlah antara orang yang bersungguh-sungguh menuntut ilmu dengan yang tidak bersungguh. Yang tidak bersungguh-sungguh. Kalau dia bersungguh-sungguh, dia akan terus mencari, menggali, menggali sampai jelas kepada dia mana yang hak, mana yang batil. Tapi kalau orang yang tidak sungguh-sungguh mundur biasanya. Iya, itu semua ujian, Pak. Pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang selanjutnya, an-riddah minal Islam inqilab. Bahwa orang yang murtad dari agama Islam itu dianggap mundur. Ya. Jadi orang yang murtad dari agama Islam itu mundur. Mundur kemana? Ke belakang. Faedah selanjutnya, wa minha anna taqaddum haqiqah innama yakunu bil Islam. Bahwa kemajuan itu hakikatnya dengan Islam. Kita pengen maju, ayo maju. Kadang kan banyak orang menganggap yang namanya maju itu sebatas teknologi. Teknologinya canggih, modern. Jadi hanya sebatas memikirkan kemajuan dunia saja, Pak. Ini disebut negara maju karena memang modern, orang-orangnya sudah profesional, masalah dunia toh. Masalah akhiratnya boro-boro. Iya. Coba kita lihat negara-negara maju di Amerika, di Eropa. Semakin mereka mengklaim modern, mereka mengklaim kebebasan. Akhirnya apa, Pak? Semua halal. Iya. Seks bebas halal, LGBT halal. Semua jadi halal, kebebasan. Enggak peduli lagi sudah. Seperti itukah kemajuan? Orang yang sebatas pikirannya dunia, mereka memandang kemajuan itu sebatas dengan dunia. Makanya Allah menceritakan dan mengkisahkan tentang kisah Harun si Korun itu ya. Ketika si Korun keluar kepada kaumnya dengan kemewahannya, Allah mengatakan fakharaja ala qaumihi fi zinatih. Keluarlah si Korun dengan kemewahannya, dengan perhiasannya kepada kaumnya. Qala alladziina yuriduuna al-hayata ad-dunya, berkatalah orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia itu, ya laitalana mithla ma utiya Korun. Andaikan kita seperti si Korun. Innahu ladhu hadzin azim. Si Korun itu sungguh beruntung sekali. Udah jadi orang dia. Lihat Allah mensifati ya, orang-orang yang menginginkan dunia itu memandang kemajuan itu dengan apa? Dunia saja. Padahal sebetulnya kemajuan yang hakiki itu dengan Islam, dengan iman. Ya. Makanya Allah mengatakan mimma yang qalibu ala aqibai, agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang mundur ke belakang. Berarti orang yang tidak mau ikut Islam mundur ke belakang, Pak. Lihat. di barat itu yang namanya telanjang itu dianggap modern. Padahal di suku-suku pedalaman telanjang-telanjang semua, Pak. Ya, sebetulnya mundur kembali ke belakang. Islam datang untuk mengajarkan supaya ya manusia menutup aurat karena mereka terhormat. Islam mengajarkan adab-adab yang tinggi, mengajarkan ilmu supaya mereka betul-betul mulia. Tapi kemudian setan ya mengajarkan kepada manusia bahwa seakan-akan yang modern itu yang kayak gini loh. Ya, kayak orang barat. Ya, yang suka mempertontonkan aurat, yang hidupnya glamor, yang sebak dunia banget. Ya. Islam tidak demikian. Faedah selanjutnya. Anna taghyir al-qiblah syaq illa 'ala ta'ifatin muayyanatin minan nas. Bahwa perubahan kiblat itu berat kecuali untuk orang tertentu saja. Sebagaimana Allah mengatakan wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah. Walaupun ya sesungguhnya kata Allah dan sesungguhnya perubahan kiblat itu berat kecuali atas siapa? Kecuali atas orang yang Allah berikan padanya apa? Hidayah. Kata beliau wa hadza yaqa'u katsiran lil insan tashuqqu 'alaihi ba'dul awamir asy-syar'iyyah wa ijtinab an-nawahi asy-syar'iyyah lakin bitamamil iman tazulu hadhil masyaqqah wa takunu sahla. Kata beliau ini juga sering terjadi di zaman sekarang. Ya. Terkadang kita merasa berat menghadapi sebuah perintah. Kita terkadang merasa berat dengan sebuah larangan. Berat. Tapi ketika iman itu telah sempurna di dada kita, Pak. Sesuatu yang berat berupa perintah itu jadi ringan, Pak. Buat sebagian orang, memelihara jenggot itu berat. Dia berat karena berhubungan dengan kepentingan-kepentingan dunia, gimana? Buat sebagian orang, sebagian perintah Allah Subhanahu wa ta'ala itu berat, Pak. Ya. Mau puasa Ramadan berat. Kenapa? Karena dia lagi latihan binaraga. Biar badannya bagus, kuat, mau ikut kontes. Puasa Ramadan kurus lagi dah. Berat. Ya. Kenapa? Karena menginginkan kehidupan dunia. Sebetulnya ya, yang membuat kita berat menaati Allah itu karena keinginan dunia kita lebih gede gitu loh, Mas. Kalau kita menginginkan akhiratnya lebih gede, insya Allah gak berat. Gak berat insya Allah. Berapa banyak larangan-larangan yang kita anggap berat? Riba. Ya, demikian pula di zaman sekarang, masya Allah, untuk menghindari yang namanya zina mata dan yang lainnya berat sekali. Tapi bagi orang yang Allah berikan hidayah, hatinya dipenuhi iman, mudah insya Allah. Ya, makanya dari itulah ya akhi, kalau kita merasa berat dengan sebuah perintah Allah atau kita merasa berat dengan sebuah larangan, segera kita banyak istighfar, minta ampun kepada Allah dan minta kepada Allah kekuatan. Iya, minta kepada Allah kekuatan. Amin fawaidil ayah, faedah selanjutnya. Izharu minnatillahi azza wa jalla ala man hadahu Allah li'annahu nasabal hidayata ilaih. Ayat ini menunjukkan akan nikmat Allah kepada orang-orang yang Allah berikan hidayah kepadanya. Hidayah itu nikmat tak terhingga, Pak. Hidayah itu nikmat yang tidak bisa dinilai oleh uang, Pak. Tidak bisa dinilai oleh emas sebesar gunung apapun. Makanya hidayah itu hanya dinilai oleh Allah dengan surga. Sedangkan surga dibandingkan dengan dunia, dunia kecil, enggak ada apa-apanya. Surga yang paling rendah aja derajatnya, kata Rasulullah SAW, itu diberikan kenikmatan 10 kali lipat dunia dan seisinya, bayangkan. Maka dari itulah kalau kita diberikan oleh Allah hidayah kepada iman, pegang kuat-kuat. Karena dengan hidayah itu kita bisa masuk surga. Siapa yang memandang bahwa hidayah itu lebih penting dari dunia, dia akan bersungguh-sungguh. Tapi siapa yang memandang bahwa dunia lebih penting dari hidayah, jangan harap ia bisa menjaga hidayah itu. Banyak orang yang menggadaikan keimanannya, hidayahnya, demi untuk mendapatkan apa? Dunia. Na'udzubillah. Makanya Allah mengatakan di situ, wa innaha lakabiratun wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah. Dan sesungguhnya pemindahan kiblat itu berat kecuali atas orang yang Allah berikan padanya apa? Hidayah, alhamdulillah. Ya. Banyak orang, Pak, pergi ke masjid itu berat loh, Pak. Bahkan sholat 5 waktu itu aja dianggap berat buat mereka. Maka kalau Allah berikan kepada antum kemudahan untuk sholat 5 waktu untuk melangkahkan kaki ke masjid, alhamdulillah. Hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, pelihara baik-baik, jangan disia-siakan. Iya. Wa min fawaidil ayah, di antara faedah ayat lagi, annallahu subhanahu wa ta'ala la yudayyi ajra amali amilin idza kana mabniyan 'alal iman. Bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan orang yang beramal soleh selama amal tersebut dasarnya karena keimanan. Kenapa? Keimanan. Loh, ada emang orang yang beramal soleh tanpa dasar keimanan? Ada, orang munafik. Orang munafik sholat dasarnya keimanan bukan, Pak? Bukan. Ya. Orang munafik sholat itu ke masjid di zaman Rasul itu cuma buat setor muka doang. Tahu enggak setor muka? Cuma biar kelihatan nih, saya muslim nih, biar ya apa namanya, dianggap sebagai muslim oleh Rasulullah dan para sahabat. Ada juga di zaman sekarang terkadang begitu, Pak. Pergi ke masjid niat yang terbesarnya bukan pengen dapat pahala, tapi karena ada keuntungan dunia rupanya. Apalagi kalau udah dekat-dekat pemilu. Ada orang yang jarang pergi ke masjid tiba-tiba rajin. Rupanya lagi mencalonkan diri. Tujuan besarnya apa? Dapat suara. Habis pemilu selesai, enggak kepilih, udah hilang. Nah ini dia beramal soleh sebetulnya bukan karena iman, tapi karena apa? Karena suara. Ini bahaya ya kalau Islam. Amalan seperti ini tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah mengatakan, ya, "Mama kana Allahu liyudhi'a imanakum." Allah tak akan pernah menyia-nyiakan keimanan kalian. Artinya selama kalian beramal soleh, ya, dasarnya karena keimanan kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan ketakwaan, Allah tak akan pernah menyia-nyiakan amalan kalian tersebut. Allah pasti akan memberikan balasan yang terbaik buat dia. Ya. Waminha, faedah selanjutnya, isbatus main min asma'illah. Penetapan 2 nama Allah. Yang pertama Ar-Ra'uf. Dan yang kedua Ar-Rahim. Apa itu Ra'uf? Di Ra'fah. Ra'fah itu artinya lembut kepada hambanya, yang disertai dengan kasih sayang. Wa minha isbatu umumi rahmah likullin nas. Faedah selanjutnya, ayat ini menunjukkan bahwa kasih sayang Allah itu berlaku untuk seluruh manusia, Pak. Baik muslim maupun kafir. Tapi kasih sayang Allah itu ada dua. Yang pertama, kasih sayang yang berbentuk materi, berupa harta, kenikmatan-kenikmatan dunia. Maka yang seperti ini Allah berikan tidak hanya kepada kaum mukminin, bahkan kepada orang kafir pun dikasih sama Allah. Makanya Pak, kasih sayang yang berbentuk materi ini sesuatu yang sifatnya bersekutu padanya muslim dan kafir. Maka kalau misalnya antum berbangga, ah saya ini banyak duitnya, tandanya saya sayang sama saya. Nah, kalau itu tanda kasih sayang Allah banyak duit, orang kafir lebih banyak lagi duitnya, Pak. Rata-rata konglomerat di dunia itu kan kebanyakan orang kafir kan? Apa berarti Allah sayang kepada mereka? Sayang dari sisi hanya sebatas masalah apa? Dunia. Adapun yang kedua, kasih sayang Allah ini yang paling besar, yaitu hidayah, iman. Dan ini hanya Allah berikan kepada orang-orang yang beriman saja. Ya. Wa minha, faedah selanjutnya, annal amal minal iman. Ayat ini menunjukkan bahwa amal itu termasuk iman. Ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun Pak, amal itu berderajat-derajat. Ada amal yang merupakan pokok iman. Amal yang merupakan apa? Pokok iman yang apa arti? Maksudnya apa sih? Amal yang merupakan pokok iman itu maksudnya apa? Itu kalau kehilangan menyebabkan iman hilang sama sekali. Nama iman itu hilang. Ada lagi amal yang merupakan kewajiban iman. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kehilangan amal jenis ini menyebabkan kehilangan kesempurnaan iman. Ada lagi amal yang merupakan keutamaan iman. Maksudnya apa? Artinya kalau kehilangan amal jenis ini tidak menyebabkan kehilangan kesempurnaan iman, tapi hanya sebatas kehilangan keutamaan saja. Ini sudah pernah dan saya sering bahas ini, Mas, ya, di kajian kita ini. Yang merupakan amal pokok iman apa contohnya? Hah? Tauhid. Rukun iman. Iman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitab, para nabi, ya, hari akhirat. Yang merupakan amal, yang merupakan kewajiban iman, contohnya apa? Semua perkara yang diwajibkan oleh Allah. Seperti meninggalkan yang haram. Meninggalkan yang haram wajib tidak, Pak? Wajib. Berbakti kepada orang tua. Demikian pula semua kewajiban. Ada lagi amal yang merupakan keutamaan iman. Contohnya apa? Ibadah-ibadah yang sunnah. Itu keutamaan. Baik, kita lanjutkan. Kita masuk ayat ke 144. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa'. Sungguh kami melihat bolak-baliknya wajahmu ke langit. Kenapa sih, Pak? Di sini Allah mengatakan bahwa Allah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wajahnya selalu melihat ke langit. Maksudnya apa coba? Maksudnya kata para ulama, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diperintahkan oleh Allah untuk menghadap ke Baitul Maqdis, berkatalah orang-orang Yahudi, Apa kata orang Yahudi? Itu Muhammad dan para sahabatnya ngikutin kiblat kita, tapi anehnya gak mau ikut agama kita. Maka mendengar itu Rasulullah SAW berharap supaya kiblatnya dibalikkan kemana? Ke Ka'bah. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, Rasulullah SAW bolak-balik melihat ke langit karena beliau berharap sekali supaya kiblat itu adalah kiblat Nabi Ibrahim terdahulu. Apa itu kiblat Nabi Ibrahim? Ka'bah. Dan dua pendapatnya sebetulnya tidak bertabrakan. Karena Rasulullah SAW memang sangat ingin sekali supaya kiblat itu adalah kiblatnya Nabi Ibrahim, dan dalam rangka untuk menyelisihi perkataan orang Yahudi tersebut. Karena orang Yahudi mengejek umat Islam, kalian kok ngadep kiblat kami tapi enggak mau ikut ya agama kami. Maka Rasulullah ingin menyelisihi orang Yahudi itu. Rasulullah berharap supaya dipindahkan kembali ke Ka'bah, dan ternyata Allah mengabulkan. Allah mengatakan qad nara taqalluba wajhika fis sama. Qad nara, qad biasanya kalau masuk ke fi'il mudhari artinya terkadang, tapi dalam ayat ini mempunyai makna artinya sungguh. Sungguh kami telah melihat taqalluba wajhika fis sama, bolak-baliknya wajahmu ke langit. Karena berharap supaya kiblat dikembalikan ke Ka'bah. Ya. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Maka Allah mengatakan, maka sungguh kami benar-benar akan hadapkan engkau hai Muhammad kepada kiblat yang engkau ridai. Apa itu? Ka'bah. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah masjidil haram. Nah, Allah memerintahkanlah di sini agar Rasulullah SAW menghadapkan wajahnya ke mana? Ke masjidil haram. Dan ayat ini dijadikan dalil Imam Malik bahwa kalau kita sedang sholat, maka wajah kita menghadap ke depan. Ini pendapat Imam Malik. Allahu Akbar, jadi wajah kita ke depan. Kenapa? Karena Allah mengatakan hadapkanlah wajahmu ya menghadap ke Masjidil Haram. Sementara jumhur ulama mengatakan ketika kita sholat melihat ke tempat sujud. Kenapa? Karena demikian yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu yang rajih. Ya, tapi itu hukumnya sunnah, Pak. Ya kalau misalnya Bapak sholat ya menghadap ke depan begini silahkan aja. Cuma masalahnya kalau kita menghadap ke depan seringnya gak khusyuk, Pak. Apa ngelihat yang lewat, lihat lagi, lihat gini, lihat gini. Tapi kalau kita ngelihat begini akan lebih khusyuk. Dan itu lebih sesuai dengan ketundukan seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka hadapkan kamu ya menuju masjidil haram. Maksud yang dimaksud dengan masjidil haram di sini apa? Ka'bah. Ya. Dan menghadap ke Ka'bah itu, Pak, ada dua keadaan. Keadaan pertama bagi orang yang berada di depan Ka'bah dan melihat Ka'bah, maka dia wajib menghadap ke Ka'bahnya langsung, nggak boleh miring kanan, nggak boleh miring kiri. Kalau antum lagi umroh misalnya, ya lagi tawaf di piringannya kan ngelihat Ka'bah tuh, terus sholat wajib menghadap kemana? Ke Ka'bahnya. Keadaan yang kedua, mereka yang jauh dari Ka'bah, seperti kita di Indonesia, maka cukup menghadap ke arahnya saja. Makanya Allah mengatakan di sini, fawalli wajhaka syatra. Syatra di sini artinya tilqa'a, atas pendapat sebagian ulama. Artinya menghadap ke arah Masjidil Haram. Cukup menghadap arahnya saja. Kalau di Indonesia misalnya arahnya ke barat mana? Barat daya ya? Barat laut, barat daya. Saya bingung nih, barat daya, barat laut. Kalau di Indonesia ini, yang namanya Ka'bah arahnya ke barat. Maka kalau kita menghadap ke barat, cukup. Enggak harus pas banget kan di zaman sekarang, pokoknya harus pas saja ya. Iya. Enggak harus. Kalau kita tahu mana arah kiblat di Indonesia ke barat, ya udah kalau kita menghadap ke barat sudah cukup, Pak. Enggak harus pas banget. Sebab kalau harus pas banget, Pak, sulitnya minta ampun loh, Pak. Sebab kalau antum harus pas banget, melenceng dikit aja. Kalau diambil garis dari Indonesia ke sono, melenceng dikit aja kemana tuh? Ke Afrika. Sedangkan kaidah mengatakan apa? Al-masyaqah tajlibut taisir. Sesuatu yang berat itu mendatangkan apa? Kemudahan. Makanya sebagian orang itu kokoh, pokoknya harus miring ke sini. Padahal kalau kita menghadap ke arahnya sudah cukup, enggak masalah. Enggak masalah ya akhul Islam. Makanya disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang orang yang buang air untuk menghadap ke mana? Ke kiblat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walakin syariku aw gharibu." Tapi hendaklah kalian menghadap ke timur atau barat, karena kiblatnya Madinah itu ke arah utara. Kata Rasulullah, kalau gitu kamu menghadaplah ke barat atau ke timur. Berarti kalau sebatas menghadap ke utara sudah masuk kiblat. Kita di Indonesia kiblatnya kemana? Arah barat. Sebatas kita menghadap ke barat sudah arah kiblat, sudah cukup, nggak masalah. Nah itu. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Karena sudah masuk isya, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.